Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amadana bi asrari wa fadlaina min barakati wa bikum. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bab anyar. Qabulul khalifati. Adapun bab ini adalah menjelaskan menerimanya khalifah al-hadiyata terhadap hadiah si badui. Wa amruhu dan perintah itu khalifah bil ata, dengan adanya pemberian, maka mal istighna'ihi beserta sempurnanya kecukupan itu khalifah antil kal hadiyati, dari hadiah itu, wa til kal jurrati, dan guci itu. Wa indama abasarahu, manakala telah memandanghu kepada itu Arabi al khalifah, atau siapa khalifah itu, wa sami'a dan menyimak itu khalifah ahwalahu terhadap keadaan-keadaan itu Arabi, mala'a maka memenuhi itu khalifah tilkal jurrata terhadap guci itu bidhabi dengan emas, wazada dan menambah itu khalifah alaiha atas itu jurrah, wa khallasa tilkal a'rabi minal faqa dan membebaskan itu khalifah tilkal a'rab dzalikal a'rabi kepada si badu itu minal faqati dari rasa butuh, wa manaha dan menganugerahkan khalifahu kepada itu a'rabi al ataya kepada pemberian-pemberian, wal khula'a dan perhiasan-perhiasan al khassa yang istimewa, thumma amara dzalikal wahib lidunya, kemudian memerintahkan dzalikal wahib siapa si pemberi itu khalifah itu di dunia bagi dunia, wal bahru lil ata dan samudra lil ata bagi adanya pemberian, memerintahkan ahadan nuqaba kepada salah seorang pimpinan qailan sering menyatakan, untuk berikanlah kalian hu terhadap itu Arabi hadhil jurrata kepada guci ini, wasallimuha dan serahkanlah kalian hak kepada itu jurrah fi yadi di tangannya itu Arabi, wa inda udatihi dan pada saat pulangnya itu Arabi, ihmilu bawalah kalian hu kepada itu Arabi ila dajlatin kepada sungai Tigris. Laqad jaa, demi sungguh telah datang itu Arabi antori kilia bisati, dari jalan yang kerontang, musafiron sadaya berjalan ilaina kepada kita, wa kana tariqu tajlatin dan ada tariqu tajlatin apa jalan sungai Tigris itu, aqraba ialah lebih dekat bin nisbati dengan dihubungkan lahu bagi itu a'rabi, khalifah yang kaya raya ya, disodori suatu hadiah yaitu guci yang berisi air. Nah, sebenarnya khalifah ini memiliki ribuan guci dan memiliki air jenis sebanyak-banyaknya. Tapi hadiah ini diterima pula, itu tanda dari orang yang bijaksana. Bukan karena tidak merasa butuh terhadap pemberian orang, maka kemudian pemberian itu ditolak, tidak. Ya, ini perangai perilaku dari orang-orang yang mulia. punya sebenarnya apa saja yang diberikan orang lain kepada si khalifah ini. Tapi khalifah untuk membesarkan hati, untuk menghargai, diterima segala hadiah yang diberikan kepadanya. Bahkan sebaliknya, ketika khalifah itu mengetahui tentang nasib dari si Baduy, maka guci yang semula berisi air itu dikembalikan kepada si Baduy dengan penuh berisi emas, juga segala sesuatu yang lain sebagai imbalan terhadap kebaikan si Baduy jauh-jauh datang ke khalifah hanya semata-mata mengantarkan guci berisi air yang jernih. Jadi, tidak ada bandingannya sebenarnya antara seguci air dengan seguci emas. Jadi nilainya itu jauh. Tapi begitulah kemuliaan orang-orang yang terhormat. Perilakunya, sikapnya itu seperti itu. Si Arabi ini, si Baduy ini dibebaskan oleh sang khalifah dari berbagai kebutuhan. Dicukupi. Bahkan khalifah memberikan kepada si Baduy berbagai macam anugerah, juga perhiasan-perhiasan yang istimewa. Karena itu sebutan khalifah di sini satu, dzalikal wahib lid dunya, itu orang yang memberikan dunia ini. Terus yang kedua sebutannya adalah al-bahru lil ata, yaitu samudra karunia, menunjukkan betapa luasnya batin, betapa terpujinya tindakan si khalifah ini tadi. Nanti ini akan berkaitan dengan seberapa sebenarnya sembah sujud kita, ibadah kita kepada Allah, dan kita mendapatkan yang tak terkira-kira dari hanya sekedar sembah sujud kita yang sesungguhnya nyaris tidak ada apa-apanya. Jadi kita beribadah kepada Allah, melakukan kebaikan sebagaimana perintah Allah Ta'ala, sesungguhnya nilainya nyaris tidak ada apa-apanya. Tapi saksikan karunia-karunia Allah Ta'ala kepada kita, kepada umat manusia, kepada makhluk-makhluknya yang tak terhingga itu. Jadi karunia Allah Ta'ala tak terhingga kepada kita, sementara apa yang kita persembahkan kepadanya ibaratnya seperti hanya seguci air yang dipersembahkan kepada sang khalifah. Khalifah itu kemudian bilang, "U'tu hadzal jurrah," katanya. Setelah dipenuhi dengan emas, guci itu bilang, "Berikan guci ini kepada si Baduy itu," katanya. "Berikan. Dan nanti ketika pulang, katanya, bawa si Baduy ini untuk melewati sungai Tigris." Si Baduy itu dari pedalaman lewat jalan darat, terus pulangnya disuruh oleh khalifah, diperintahkan khalifah untuk membawa si Baduy ke rumahnya lewat perjalanan sungai, yaitu sungai Tigris. Sungai Tigris ini lebih dekat ke rumah si Baduy. Nah, coba bagaimana ketika si Baduy ini menyaksikan sungai Tigris, wa indama ragiba, dan manakala telah menaiki itu Baduy as-safinata terhadap perahu, wa ra'a, dan melihat itu Baduy dajlatan kepada sungai Tigris, akhadha, maka memulai itu Baduy yasjudu, seraya bersujud itu Baduy yarka, dan rukuk, hayaan, karena malu menyaksikan sungai Tigris yang jernih, sungai yang jernih yang airnya bisa langsung diminum, menyaksikan sungai Tigris yang sedemikian luasnya dan mengalir di tengah-tengah kota. Kemudian si Badu ini memiliki rasa malu yang tidak terkira-kira. Karena itu kemudian sujud dan rukuk. Dia bilang dalam hatinya, "Lah, kalau di sini ada air tak terkira-kira seperti ini, untuk apa saya jauh-jauh sampai bawa air dari pedalaman hanya untuk dipersembahkan kepada Khalifah? Aneh," katanya si Badu itu. "Sungguh pun begitu. Sang Khalifah itu sangat menghargai dengan menerima hanya sekuci air." Jadi gini, Allah itu pusat segala kebaikan. Kebaikan di hadapan Allah Ta'ala itu tidak ada batasnya. Tapi kenapa? Kebaikan yang sepele, kebaikan yang bahkan bercampur dengan riya mungkin. Kebaikan yang bercampur dengan ketidakikhlasan. Kenapa kok diterima juga oleh Allah Ta'ala? Itu seperti si Raja, si Khalifah yang menerima sekendi air dalam keadaan sesungguhnya tidak membutuhkan sekendi air itu. Jadi sama, Allah tidak membutuhkan ibadah-ibadah kita, tapi diterima pula kebaikan-kebaikan kita yang sebenarnya tidak betul-betul bersih. Yang sebenarnya hanya sedikit dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya kita malu mempersembahkan sesuatu yang sangat tak berarti di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan kebaikan-kebaikan Allah yang tidak ada batasnya. Mestinya malu. Yang pertama. Yang kedua, mestinya bersyukur. Toh, walaupun kebaikan yang kita persembahkan tidak seberapa nilainya, masih diterima juga oleh Allah Ta'ala kebaikan yang kita persembahkan. Walaupun Allah sesungguhnya tidak membutuhkan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu. Jadi perumpamaannya yang dipakai oleh Maulana Rumi itu sangat mengena, sangat baik. Jadi seorang khalifah yang memiliki sungai dengan kejernihan tak terkira-kira, sangat panjang, bahkan termasuk 4 sungai terbesar di dunia, masih pula menerima sekuci air yang sesungguhnya tak berarti di hadapannya itu. Qailan, seraya mengatakan, si Badui mengatakan, "Ajaban, sungguh menakjubkan. Lilatfi dhalikal malikil wahab, bagi kelembutan raja yang sungguh memberikan karunia itu. Wa ajaba minhu, dan lebih menakjubkan minhu dari itu. Lilatfi dhalikal malikil wahab ayyakhudha ialah mengambil itu khalifah dzalikal ma kepada air di dalam guci itu." Sungguh takjub kemudian si Badu ini terhadap kelembutan raja yang penuh dengan pemberian, penuh dengan karunia. Takjub. Lebih menakjubkan lagi kata si Badu itu, bagaimana mungkin raja yang sangat memiliki banyak kaya itu masih pula mau menerima sekendi air itu saja. Wa kaifa taqabbala minni hadzal bahru lil jud. Wa kaifa, bagaimana taqabbala menerima minni riku, apa yang menerima hadzal bahru, apa samudra ini, lil judi, bagi adanya derma. Mithlu dhalikan naqdi zaib, menerima mithla dhalikan naqdi zaib kepada perumpamaan uang yang palsu itu. Bihadhi surati, dengan adanya kesegeraan ini. Jadi bagaimana mungkin si Khalifah itu adalah raja kebaikan, raja derma, kok masih mau menerima itu? Raja pemberian, raja karunia, samudra pemberian, samudra karunia, bagaimana kok masih bisa menerima apa yang aku persembahkan? Ibaratnya yang dipersembahkan oleh si Badu itu apa? Yang dipersembahkan si Badu itu adalah uang palsu di hadapan kekayaan si raja. Uang yang tidak asli karena mungkin bercampur dengan adanya pengharapan terhadap yang lain. Seperti orang beribadah bercampur dengan adanya pengharapan agar selamat di dunia ini, selamat di akhirat nanti. Seperti ibadah yang dipakai oleh orang untuk berharap di sini dapat keberuntungan, di akhirat dapat keberuntungan. Itu antaqdu zaif. Itu sesungguhnya merupakan uang yang palsu, tidak murni-murni semata-mata karena Allah Ta'ala dan terbebaskan dari berbagai macam pengharapan. Tidak. Tapi walaupun palsu seperti itu, di hadapan ukuran raja itu palsu. Artinya apa? Disebut palsu. Tidak seberapa. Tidak ada nilainya dibandingkan dengan adanya kekayaan yang dimiliki si raja. Diterima juga oleh si raja itu dengan senang hati. Iya, mari, mari, mari. Sini, sini, sini. Kau bawa apa? Terima juga. Wa'lam, ketahuilah engkau, anna hadzal alam, maka pada sungguhnya alam ini biajmai dengan keseluruhannya, mujarradu jarratin ya bunayya, ialah semata-mata guci ya bunayya, wahai anakku. Jadi dunia ini hanya guci di hadapan Gusti Allah Ta'ala. Andaikan kita datang ke hadapannya mempersembahkan seluruh isi dunia ini, itu seperti membawa guci cuma. Bagaimana mungkin orang di dunia ini memburu guci-guci, guci yang cuma satu ini diburu. Bagaimana mungkin orang di dunia ini kok tidak memburu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kok memburu guci ini saja? Padahal dunia ini dan keseluruhan isinya hanya tak lebih dari sekedar guci, guci yang satu cuma. Mal'a yang penuh hatta hafatiha, hingga pinggir-pinggirnya itu jurah bil ilmi wal hasani, dengan ilmu wal hasani dan keindahan. Jadi dunia ini hanyalah guci yang berisi ilmu, berisi dengan keindahan. Dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecil sekecil-kecilnya, sepele sesepele-sepelenya. Karena itu jangan pernah bangga dengan apapun isi di dunia ini, karena ini kecil sekecil kecilnya, sepele, sangat sepele. Wa qitratun wahidatun min tajallatin, adapun satu tetes min tajallatin dari sungai Tigris itu hasanuhu, ialah merupakan keindahan itu alam. Tetes sungai Tigris itu merupakan keindahan dari alam yang ini. Kalau sungai Tigris saja setetes, apalagi sekuci, itu seberapa? Berarti menjadi semakin bernilai, tidak ada apa-apanya. Taj'alu, menjadikan itu qitratin wahidatin, jildahu, terhadap kulitnya, terhadap kulitnya itu alam, la yasa'u, tidak menampung, la yasa'u, tidak menampung itu alamhu kepada itu hasanuhu, min syiddatim tilahi, dari sangat penuhnya itu alam. Laqad kana kanzan makhfiyan, laqad kana, sungguh telah ada Allah kanzan, ialah kekayaan makhfiyan yang tersembunyi, wa mim tilaihi, dan dari saking penuhnya itu kanzan makhfiyan, syaqqat turabu, syaqqam, menjadi terbelah at-turabu, apa, debu, waja'alahu, dan menjadikan Allah kepada itu turab, aktsaru diyan, kepada lebih banyak cahayanya, minal aflaki, dari planet-planet. Karena ada Allah kanzan, ialah kekayaan makhfian yang tersembunyi, wa mim tilahi, dan dari penuhnya itu kanzan makhfian, jasa bergelombang itu Allah bil wujudi, dengan adanya wujud, Waj'alat turab, dan menjadikan Allah turab kepada debu. Yartadi saraya mengenakan itu turab. Al-atlas kepada atlas. Walau kana, dan andai kan ada tilkal jurratu, apa guci itu, qadrat, ialah melihat itu guci Quran kepada salah satu cabang min dajlatillah, dari sungai Tigrisnya Allah. La faniyat fana'an, maka saya menjadi fana itu jurrah, fana'an dengan sungguh-sungguh fana. Satu tetes dari sungai Dajjalah itu adalah keindahan alam ini atau keindahan Allah Subhanahu wa taala. Satu tetes itu telah menjadikan sungai Dajjalah tak sanggup menampungnya dari saking penuhnya kebaikan atau keindahan Allah Subhanahu wa taala itu meluap. Satu tetes kebaikan itu sudah mengisi seluruh dunia ini. Setetes kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sudah memenuhi isi dunia ini. Satu rahmatnya Allah taala sudah memenuhi isi dunia ini. Dan itu dalam hadis itu disebutkan bahwa rahmat Allah taala di dunia ini itu cuma satu. Sementara yang disediakan untuk di akhirat itu 99. Betapa jauh perbandingan antara 1 dengan 99. Kenapa seperti itu ya? Kok hanya satu tetes ini sudah tak terkira-kira? Jadi setetesnya Allah Ta'ala itu memenuhi seluruh alam raya. Nah, karena Allah Ta'ala itu sendiri adalah kanzan mahfiyah, sesungguhnya merupakan gudang dari kekayaan yang tersembunyi. Yang tersembunyi. Disebut tersembunyi. Pertama, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menciptakan makhluknya, kekayaan itu tidak ada siapapun yang tahu. Yang kedua, bahkan ketika menciptakan makhluknya, menciptakan manusia, manusia itu kebanyakan juga tidak tahu tentang seberapa kemahagungan, kemahakayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak paham. Karena tidak paham, dikira dunia ini sudah segala-galanya. Karena dikira segala-galanya, maka diburulah kemudian dunia ini dengan berbagai macam cara dan pertikaian. Jadi orang-orang bertikai di mana-mana semata-mata karena memburu dunia, memburu kekuasaan dan lain semacamnya. Padahal itu hanyalah satu tetes di antara kemahakayaan Allah Ta'ala yang tidak ada batasnya. Kekayaan Allah Ta'ala itu tidak ada batasnya, tapi tersembunyi. Dan dari saking penuhnya kekayaan Allah Ta'ala itu, kemudian bahkan debu pun menjadi terbelah. Dan debu yang terbelah itu sanggup memunculkan cahaya lebih terang dibandingkan dengan cahaya planet-planet. Maksudnya apa? Kita ini hanyalah setitik debu, tapi karena menampung petunjuk Allah Ta'ala, maka setitik debu ini sesungguhnya lebih bercahaya dibandingkan dengan bintang-bintang, matahari, rembulan. Jadi, karena itu, Nabi kita, yang secara bentuk itu hanyalah manusia dan hanyalah setitik debu, kecil sekecil-kecilnya, itu lebih bercahaya dibandingkan dengan rembulan, matahari, bintang, gemintang. Jadi kalau kita sanggup mengemban cahaya rohani Nabi, maka kita ini lebih terang benderang dibandingkan dengan planet-planet, dibandingkan dengan matahari, rembulan, bintang, dan lain semacamnya. Lebih terang kita. Sebab cahaya rohani itu beribu-ribu kali lipat lebih hebat dibandingkan dengan cahaya yang tampak. Dibandingkan dengan cahaya listrik, dengan cahaya matahari, dan lain semacamnya. Lebih hebat cahaya rohani. Karena itu disebut aktsarodiaan minal aflak. Karena kanzan makhfiyan, Allah Ta'ala itu adalah kekayaan yang tersembunyi. Dan dari saking penuhnya kekayaan itu, maka wujud ini adalah satu dari gelombangnya saja. Jadi dari saking penuhnya kemahaan Allah Ta'ala. Nah, adanya dunia alam raya ini, semesta ini salah satu dari gelombangnya saja. Gelombangnya saja. Kalau semesta ini salah satu gelombangnya, maka keseluruhan gelombang dari kekayaan Allah Ta'ala itu seperti apa? Tak terkira-kira. Jadi Allah Ta'ala sesungguhnya sangat kuasa, maha kuasa untuk menciptakan beribu-ribu, berjuta-juta kali lipat dari semesta ini. Jadi ketika kita ibadah, kita berhadapan dengan yang maha betulan, berhadapan dengan yang maha perasaan hati itu. Mestinya begitu. Kenapa? Karena dunia ini hanya merupakan salah satu gelombang saja dari sekian gelombang yang dimiliki oleh kekayaan Allah Ta'ala itu. Ini hanya satu gelombang. Jasa bil wujud. Dan Allah Ta'ala menjadikan debu itu mengenakan selendang alam raya. Jadi debu itu yang tak lain adalah manusia, yang jasadnya adalah debu, tapi karena dalamnya hatinya itu menampung cahaya Allah Ta'ala, maka debu ini pun berselendang alam raya. Orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena dalam dirinya ada cahaya Allah dan petunjuk Allah Ta'ala, akan mendapatkan penghormatan dari seluruh komponen alam raya. Itu ibaratnya debu ini pun berselendang alam raya, berselendang atlas. Nah, guci ibaratnya guci yang dimiliki oleh si Badu itu ketika telah melihat salah satu cabang dari sungai Tigrisnya Allah, maka guci itu pun menjadi hancur. Jadi kita mengerjakan kebaikan, kemudian kita menyaksikan kemahabaikan Allah Ta'ala yang tidak ada batasnya, hancurlah kemudian kita karena tidak bisa diperbandingkan antara kebaikan yang kita ciptakan dengan kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala. Hancur. Sebagaimana ketika sekendi, seguci air itu menyaksikan sungai Tigris yang tak terkira-kira. Habislah kemudian harga diri dari guci di dalam guci. Air di dalam guci itu. Wa kana ay wa kullu man, adapun setiap orang ra'au, yang melihat itu, kullu man hu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghaibuna daiman, maka menjadi lenyap mereka daiman selamanya, an zawatim, dari diri mereka. Jadi kalau orang menyaksikan Allah Ta'ala, betul-betul menyaksikan, dia menyaksikan dirinya itu tidak ada loh. Orang yang menyaksikan Allah Ta'ala tidak ada. Kenapa disebut tidak ada? Dibandingkan dengan kemahaadaan Allah Ta'ala, enggak ada apa-apanya, karena itu menjadi tidak ada. Terus yang kedua, diri ini pun juga merupakan bagian dari kemahaberadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lenyap. Jadi kalau orang menyaksikan Allah Ta'ala, maka di pandangannya lenyaplah seluruh alam raya ini, termasuk juga diri mereka. Lenyap pula. Wabiduni ayyadraw, wabiduni ayyadraw, dan tanpa hendaknya mengetahui mereka, hatamu, memecah mereka jirarahum terhadap guci-guci mereka, bilhijarati, dengan adanya batu-batu. Wa ya man anta minal ghira alqaita hajaran alal jurrati. Wayaman, wahai orang anta, adapun engkau menelwarti karena adanya kecemburuan. Al-Qaita, melemparkan kau hajaran terhadap batu, al-jurrati, terhadap guci itu. Wazalikal ingkisaru, dan adapun adanya keterpecahan itu, karena ada itu dari ingkisar. Aynas sawab, ialah inti dari kebenaran, wassalamah, dan keselamatan. Andaikan orang-orang menyaksikan Allah, maka orang itu merasakan bahwa diri mereka itu tidak ada. Dan mereka kemudian memecahkan guci-guci mereka itu dengan batu. Ketika menyaksikan Allah Ta'ala, mereka memandang diri mereka tidak ada. Dan bagi mereka yang semula memandang diri mereka itu ada, maka keberadaan mereka itu tak lain seperti guci-guci yang dilempar dengan batu pecah berkeping-keping, dilempar oleh adanya penyaksian terhadap kemahaan Allah Subhanahu wa taala. Oh engkau, engkau wahai manusia, lantaran cemburu engkau melemparkan batu kepada guci itu, maka pecahnya guci itu adalah keselamatan. Jadi kalau kita menginginkan keselamatan, maka pecahlah keangkuhan diri kita, guci-guci diri kita itu pecah. Enggak ada. Jadi yang dimaksud memecah guci itu apa? Kita jangan pernah merasakan bahwa kita itu memiliki kebaikan yang bisa kita banggakan. Karena itu pecahlah guci-guci itu. Ketika guci-guci itu pecah, maka itulah keselamatan. Ketika orang sudah terbebaskan dari penyakit keangkuhan, itulah keselamatan. Ketika orang sudah terbebaskan dari berbagai macam kebanggaan diri, itulah keselamatan. Itu yang disebut dengan inkisar, pecahnya guci itu. Wangkasarat, dan menjadi pecah al-jurrat, apa itu guci. Lakin nalma, akan tetapi air, lam Yunsob, tidaklah dituang mak minha dari itu guci. Wamba'athat mi'atu salamatin, dan muncul mi'atu salamatin, apa 100 keselamatan, min hadzal inkisar, dari adanya keterpecahan ini. Kalau guci yang nyata berisi air dipecah, airnya tumpah. Tapi kalau kita sebagai guci, kita pecah guci kita, hilangkan kebanggaan terhadap kebaikan, kebaikan itu tidak tumpah kemana-mana, tetap kita miliki secara utuh gitu loh. Jadi ketika kita membebaskan diri dari penyakit egoisme, dari penyakit keakuan, kita membebaskan diri dari merasa bangga dan lain semacamnya, maka kebaikan di situ justru menjadi semakin sempurna. Jadi semakin sempurna, tidak kemana-mana. Wahitamul jurrati qat'atan qat'atan akhidatun firraqasi walhal. Wahitamul jurrati, adapun pecahnya, hancurnya guci itu, qat'atan qat'atan, sedikit demi sedikit, akhidatun ialah permulaan, firraqasi, di dalam adanya tari rohani. Ketika guci berupa kebanggaan sudah mulai pecah, orang sudah tidak lagi membanggakan diri, terbebaskan dari keakuan, maka berarti orang ini mulai menari secara rohani, mulai senang secara rohani. Enak sekali, senang. Jadi ketika orang sudah terbebaskan dari berbagai macam ujub dan kesombongan, terbebaskan dari merasa bangga diri, merasa diri itu terhormat, sudah terbebaskan, orang sudah mulai senang. Karena itu di sini disimpulkan dengan apa? Orang ini sudah mulai menari-nari. Sudah tidak ada lagi. Sudah tidak lagi berbicara tentang harga diri dan semacamnya. Sudah mulai senang. Sudah mulai menari-nari. Walhal. Wa in bada. Juga yang dimulai itu apa? Walhal. Kondisi rohani sudah dimulai. Menari dimulai, kondisi rohani sudah dimulai, sudah enak orang. Kesenangannya itu sudah mulai, Allah kesenangannya. Ditanya, anak kesenanganmu apa? Allah, hobimu Allah. Gitu ya. Kalau semula kesenangan itu, kesenangan diri itu macam-macam sesuai dengan keinginan, ini itu dan semacamnya kesenangannya. Sekarang ketika ditanya, kesenanganmu apa? Allah. Ya, mulai menari-nari karena senang kepada Allah. Terus buat hal, kondisi rohani yang sudah nyata. Nah, jadi kita memindahkan rasa senang terhadap segala sesuatu menjadi rasa senang kepada Allah Ta'ala. Kesenangan, kalau sudah setiap hari kesenangan kita itu Allah, berarti kita sudah terbebaskan dari guci-guci keangkuhan diri kita sendiri. Nah, ukurannya itu loh ya, ukurannya itu bukan seberapa tekun ibadahnya, bukan itu. Kalau seberapa tekun ibadahnya, boleh jadi ibadah itu masih bercampur dengan keakuan, dengan egoisme, aku, bukan itu. Jadi ukurannya itu, kalau orang sudah mulai senang kepada Allah, cita-citanya setiap saat itu adalah Allah Ta'ala semata-mata. Allah, Allah, Allah. Wa in bada hadzal amrul aqlil juz'i min qabilil muhal. Sekalipun tanpa adal beberapa perkara ini lil aql juz'i bagi adanya akal parsial min qabilil muhal ila termasuk dari arah yang mustahil. Menurut akal juz'i, menurut akal parsial, jadi ada dua akal ya. Satu akal parsial, satunya lagi akal universal. Kalau akal parsial kita, akal yang menuntun untuk jatuh cinta kepada isi dunia, itu akal parsial. Senang ini, senang itu, akal parsial. Tapi kalau akal universal, itu akal yang menuntun untuk senang kepada Gusti Allah, itu akal universal. Menurut akal parsial, akal yang menuntun untuk senang kepada yang lain ini, bahwa oh, mustahil katanya. Mustahil, seperti itu tuh mustahil. Kok kemudian ada orang menari-nari senang kepada Allah Ta'ala? Ada orang mabuk kepayang kepada Allah Ta'ala? Oh, enggak mustahil. Kata akal parsial, akal juz'i. Sebab akal juz'i itu taunya itu apa? Kesenangan ya kesenangan di dunia ini. Senang kepada segala isi dunia ini. Ini akal juz'i namanya. Karena itu falal jurratu zahiratun. Maka tidak ada adapun itu guci zahiratun ialah tampak fi hadzal hal wal wal ma dalam kondisi ini wal ma dan tidak pula air. Fanzur jaydan, maka pandanglah engkau jaydan baik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Lihat bahwa sesungguhnya apa yang disebut sebagai guci itu tidak tampak sebenarnya. Apa yang disebut sebagai guci? Kalau guci yang dibawa oleh orang Baduy tadi tampak. Tapi ketika guci itu maknanya sudah berbeda, yaitu menunjuk kepada masing-masing diri, itu sudah tidak tampak lagi. Tidak tampak lagi. Sebab ketika orang itu senang kepada segala sesuatu selain Allah Ta'ala, maka penglihatan terhadap diri itu menjadi kabur. Jadi enggak tahu diri ini siapa sebenarnya, kabur. Karena saking kuatnya rasa senang kepada yang lain. Nah sebab itu, kalau orang sampai tahu siapa dirinya, orang ini tahu nanti, ternyata enggak ada apa-apanya. Jadi orang yang masih memberikan harga kepada diri itu tinggi-tinggi, itu karena memang tidak tahu dirinya itu siapa. Kalau sudah bisa tahu dirinya itu siapa, maka tidak akan lagi memberikan harga tinggi-tinggi kepada dirinya. Sebab keberadaannya sama dengan ketiadaannya, ketiadaannya sama dengan keberadaannya. Wa indama taduku, dan manakala mengetuk engkau babal makna kepada pintu makna, yaftahuna menyingkapkan mereka laka bagimu, fakhfak maka berkepaklah engkau, bijunahi fikrika dengan sayap renunganmu, yaj'aluna minka menjadikan mereka minka kepadamu, sokron kepada elang mulkiyan malakiyan yang bersifat raja. Guci itu maknanya sekarang sudah menjadi tidak tampak. Menjadi tidak tampak. Karena bagi orang yang mencintai apapun selain Allah Ta'ala, yang tampak adalah segala sesuatu yang dicintai. Diri itu sudah tidak tampak. Ketika diri ini sudah jelas siapa, maka orang merasakan dirinya itu tidak memiliki harga apapun. Orang itu terbebaskan dari sifat dan penyakit keakuan ketika sudah tampak. Terus air dalam guci itu pun juga tidak tampak. Kebaikan-kebaikan yang mungkin dilakukan oleh diri tidak tampak ketika orang masih jatuh cinta kepada yang lain. Jadi dikira ya kayak gini nih sudah mentok. Padahal ya diri ini bisa menampung kebaikan yang tak terkira-kira sebenarnya. Tapi betapa banyak kan? Ya segini ini sudah mentok, sudah. Tingkatannya segini, bukan si Abdul Qadir Jailani sudah mentok. Itu karena memang tidak betul-betul menyaksikan kemungkinan diri ini memiliki kebaikan yang tidak ada batasnya. Manakala engkau mengetuk pintu makna, maka para malaikat akan membukakan pintu bagimu. Yang dimaksud dengan pintu makna ini apa? Makna tentang keilahian pada diri sendiri. Ketika makna ini ditelusuri, ketika makna ini diselami, maka malaikat-malaikat akan membukakan pintu kepada kita untuk terhubung dengan samudra raya kebaikan Gusti Allah. Ibaratnya setetes embun bergabung dengan samudra raya. Bergabung dengan samudra raya. Ketika kita membuka, menyingkapkan pintu makna keilahian, pintu makna hakikat. Bersambung ke sana. Jadi sedikit saja kebaikan, kita tahu asal-usulnya adalah samudra kebaikan ilahi. Asal-usulnya adalah samudra kebaikan ilahi. Karena itu, fakfak bijunahi fikrika. Maka, mengepaklah engkau dengan sayap renunganmu. Jadi kita mengepakkan sayap renungan agar kita bisa menyaksikan, agar kita bisa meresapi bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang berada pada diri ini tak lebih hanyalah merupakan seutas gelombang dari kemahaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah begitu, wa yaj'aluna minka syukran malqiyan, kita ini oleh mereka dibukakan pintu, oleh para malaikat itu dibukakan pintu, dan kita diberikan kemungkinan untuk menjadi elang raja. Elang raja ini simbol dari apa? Dari orang-orangnya Allah Subhanahu wa taala. Elang raja. Walaqad sara, dan sungguh telah jadi juna fikrika, apa sayap renunganmu. Takilan, ialah berat. Mulawasan dilumuri bitini, dengan lumpur. Wali annaka, dan kena sungguh yang kau akilun, ialah makan litini bagi lumpur. Sara, maka jadi atin apa lumpur. Bin nisbati, dengan dihubungkan laka bagimu. Kal khabzi, ialah seperti roti. Nah, kalau pikiran ini hanya berisi benda-benda yang fana, kalau pikiran ini hanya berisi kesenangan-kesenangan yang fana, tidak ada hubungannya dengan senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama saja pikiran ini sudah dilumuri dengan lumpur. Jadi, apa yang menjadi kesenangan, kenikmatan diri kita? Selama kesenangan diri kita itu tidak ada hubungannya dengan kemahaan Allah Subhanahu wa taala, itu sama saja pikiran kita kita lumuri dengan lumpur. Kita lumuri dengan lumpur. Dan karena senang makan lumpur pikiran ini, maka lumpur itu roti rasanya. Orang sampai merasakan, wah ini bagus, ini bagus, dan semacamnya. Padahal yang ditunjuk itu, yang disebut senang, bagus, dan lain semacamnya, itu sama sekali di hadapan Allah Ta'ala hanya tak lebih sebagai lumpur. Sebagai lumpur. Lumpur itu dibilang roti. Ya, coba para pemuja dunia, betapa sangat nikmatnya kekayaan di dunia ini. Ini apa? Inilah roti paling enak. Itu lumpur sebenarnya. Lumpur. Bahkan boleh jadi lumpur yang bau. Seperti binatang-binatang yang suka telek itu mengatakan, ini roti katanya. Iya, menurutmu roti. Menurut Allah Ta'ala dunia ini gak ada artinya kok. Bagaimana mungkin orang menyebut bahwa dunia ini adalah kenikmatan atau kira-kira. Ini cuma lumpur kok dunia ini. Jadi karena itu kita mengambil jarak, berusaha mengambil jarak dari kesenangan yang ada di dunia ini untuk lebih terfokus kepada senang terhadap Allah Ta'ala. Kalau sudah mulai senang kepada Allah, itulah berarti tarian sudah dimulai. Tarian kesenangan kepada Allah sudah dimulai. Kondisi rohani baru dimulai. Kalau sudah orientasinya Gusti Allah. Jadi karena itu aktivitas-aktivitas ibadah itu, ya, itu belum tentu kesenangan ilahi. Bisa saja itu kebiasaan, bukan karena nikmatnya hati, bukan. Nah, ketika sudah dirasakan sebagai nikmatnya hati, itu berarti tarian rohani dimulai. Keadaan rohani, kesenangan rohani baru dimulai. Jadi, betapa salah kita merasa senang dengan apapun yang selain Allah Ta'ala. Itu sekedar lumpur. Kenapa kita katakan itu roti? Fal khubzuh, maka ada pun roti. Walahmu dan daging, gilahuma, ialah ada pun keduanya itu. Tinun ialah lumpur. Faqalil, maka persedikitlah kau min aklihima dari makan keduanya. Hatta la tabqa katin, hingga tidaklah ada engkau katin seperti lumpur. Multasikon, yang lengket bil ardi dengan bumi. Roti atau apapun kesenangan di dunia ini, daging pun kesenangan di dunia ini, keduanya itu hanyalah merupakan lumpur. Karena itu jangan banyak-banyak ngambil gitu maksudnya. Kita cuma ngambil yang seperlunya untuk kekuatan kita menghadap kepada Allah Ta'ala. Jadi kita mencari rezeki itu untuk mempertegas penghambaan, tidak lebih dari itu. Untuk mempertegas rasa nikmat, rasa senang berhadapan dengan Allah Ta'ala. Jangan kebanyakan. Karena itu faqalil min aklihima, persedikitlah engkau mengambil dari keduanya itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Sebab kalau tidak seperti itu, maka kita menjadi seperti lumpur juga. Kesenangan dunia ini lumpur. Kalau kita terlalu senang, ya kita menjadi seperti lumpur juga. Multasikon bil arti, yang menempel kepada bumi yang hina ini. Kalau sudah begitu ya, kalau sudah kesenangannya adalah perkara kenikmatan di dunia ini, wa indama tajuk dan mana kala lapar engkau, tasbaujat engkau kalban ialah anjing. Hadan yang kasar, sayyal maksyar yang buruk perilakunya. Sayyal jabalah yang buruk wataknya. Wa indama tasba mana kala lapar engkau itu, tamhadu maka terkapar engkau kal mayitati seperti mayit. Tasbah jadi engkau wafilan ila lupa. Ma'ku dal qadami, terikat kakinya. Ka'annaka seakan-akan engkau itu jidarun ila tembok. Jadi, kalau orang kesenangannya cuma dunia ini, ketika lapar, ketika butuh, maka perananya buruk, apa saja bisa diembat, disikat. Gak ngerti akhlak, gak ngerti perilaku yang baik. Itu manakala lapar. Manakala lapar seperti itu. Perilakunya kasar, tabiatnya buruk. Nah ketika kenyang, terkapar seperti mayit. Gitu. Kalau orang cuma orientasinya, tujuannya kesenangan dunia seperti ini. Jadi ketika lapar, ketika membutuhkan, kasar, bisa main apa saja. Dan ketika kenyang, terkapar seperti mayit, lupa, lalai kepada Allah. Kakinya itu seperti terikat, tidak bisa melangkah dalam kebaikan. Seakan-akan orang itu hanya seperti tembok saja, tidak bisa kemana-mana. Jadi karena itu kita perlu membebaskan diri. Bukan ini tujuan kita, bukan ini pula kesenangan kita. Jadi yang perlu kita ambil hanyalah sebatas yang kita butuhkan dalam hidup ini untuk semakin cepat terbang kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ini. Kalau orang sudah bisa terbebaskan dari dunia ini, orang ini berarti sudah tidak terpenjara lagi. Sudah bisa menjebol dinding penjara, dinding dunia ini dijebol. Idzan jika demikian, fa anta fil lahdhatin maitatun. Kalau begitu, kalau kesenangannya masih apapun selain Allah di dunia ini, panta maka dapat engkau fi lahdhatin dalam seketika mayitatun ialah mayit. Wa fi lahdhatin dan di ketika yang lain kalbun ialah anjing. Kadang mayit jadi anjing. Pakai pemaka bagaimana? Taku metegak engkau bil khatwi dengan langkah-langkah. Al-hasim yang pasti, al-halwi yang lezat, fi tariqil usud, di jalannya harimau, di jalannya para pembesar, para orang-orang yang terhormat. Ya. Nah, kalau seketika engkau adalah mayit, seketika adalah anjing, bagaimana kau bisa melangkah dengan pasti, dengan langkah yang manis di jalannya orang-orang yang agung secara rohani? Tidak bisa. Kita tidak bisa meniru cara berjalannya para aulia kalau kita masih seketika kita tak lain adalah mayit, ketika yang lain kita adalah anjing. Kalau kita hanya memiliki kesenangan orientasi kepada dunia yang fana ini, maka dengan demikian kita tidak bisa mengikuti jalannya para aulia, itu tidak bisa. Mereka sudah terbebaskan dari cengkraman rayuan dunia ini, terbebaskan. Nah, sebab itu fala ta'tabir. Maka janganlah mengibaratkan engkau al-kalb kepada anjing illa adatan, kecuali sebagai sarana li syaidika, bagi adanya buruanmu. Wa alqil idham lil kalbi nadiran, wa alqi, dan lemparkanlah al-idham, engkau al-idham kepada tulang lil kalbi, bagi anjing nadiran, sejaraya jarang-jarang. Jadi sifat kebinatangan kita itu hanya merupakan sarana. Jadi kita ngambil yang diperlukan untuk apa? Terbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apa yang disebut sebagai kalbun di sini, sebagai anjing di situ, adatun li syaitika, ya sarana bagi perburuanmu. Ambil seperlunya, langsung berlari menuju kepada Allah taala. Ketika masih kuat berlari menuju Allah taala, fokuskan di situ. Tidak usah noleh-noleh untuk mengambil jatah dan bagian itu. Dan lemparkan tulang sekali-kali kepada anjing itu. Maksudnya apa? Ketika sudah mulai lemes, mulai tidak bergairah, kasih amunisi, kasih makanan dunia ini agar lebih semangat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebatas itu. Dzalika annal kalba wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita kepada hadirat-Nya dan membebaskan kita dari jerat-jerat dunia ini, sehingga kita betul-betul merdeka dari penjara dunia yang sementara ini. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.